واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan, kenikmatan, anugerah kepada kita. Dengan kenikmatan yang tidak bisa untuk kita menghitungnya. La tu'addu wa la tuhsa. Yang tidak terhingga. Maka sepantasnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan bukanlah terbatas dengan banyaknya harta, amwal. Kenikmatan juga bukanlah terbatas dengan kesehatan yang kita miliki semata. Namun di sana ada kenikmatan yang jauh lebih besar daripada itu semuanya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada kita agama yang benar, mengenalkan kepada kita dakwah yang benar, akidah sahihah, manhaj as-salimah, sebuah kenikmatan yang agung apabila kita bisa berislam dengan apa-apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan Islam dengan tuntunan sunnah. Walaupun mungkin harta yang kita miliki tak seberapa, walaupun mungkin kesehatan yang kita miliki tidaklah prima, namun apabila nikmat Islam, nikmat sunnah ada pada diri kita, itu merupakan sebuah anugerah yang besar. Lihat panutan kita, generasi pendahulu kita yang saleh dari para sahabat, banyak di antara mereka yang harta tak seberapa, namun mereka betul-betul bersyukur, berbahagia tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka Islam dan sunnah. Tidak mengeluh, bahkan lebih-lebih lagi tidak pernah menyalahkan sunnah, tidak pernah menyalahkan mengapa dahulu saya bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga saya menjadi sempit mata pencaharian saya. Tidak pernah, karena dia mengetahui nikmat yang sangat agung besarnya nikmat ini, nikmat sunnah. Nah, sebagian mereka tatkala meninggal tidak ada yang mereka tinggalkan, tidak ada yang mereka wariskan. Terkadang hanya tertinggal sehelai kain. Kalau bicara tentang keutamaan, jauh mereka dibanding kita. Di antara mereka adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan yang sangat berat, ikhwani. Tatkala berhijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, hanya semata-mata mencari keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan menolong Allah dan juga Rasulnya. Mereka lah orang-orang yang benar, jujur keimanannya. Tatkala meninggal, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang belum mendapatkan buah dari hijrahnya, belum mendapatkan bagian dari ghanimah, harta rampasan perang yang biasanya dibagi-bagikan kepada para sahabat oleh Rasulullah SAW, belum pernah mendapatkan. Meninggal di peperangan Uhud. Walam yatruk syai'an illa namiratan, kata Imam Bukhari juga Imam Muslim dalam riwayat keduanya. Mus'ab bin Umair tidaklah meninggalkan kecuali namirah, kain pembungkus kafan. Yang kata para sahabat, idza wad'uha 'ala rasihi kharaja rijlah. Kalau kami meletakkan kain itu untuk menutupi kepalanya, nampak kedua kakinya. Wa idza wad'aha 'ala rijlihi kharajat ra'suhu. Kalau kami letakkan untuk menutupi kedua kakinya, kepalanya kelihatan. Sahabat yang mulia, ikhwani, maka dakwah ini keliru kalau mencari kehidupan dunia dengan dakwah, mencari kehidupan dunia, mencari pundi-pundi dunia dengan Islam, dengan sunnah. Keliru, salah alamat, bukan tempatnya. Nah, justru tatkala seseorang semakin berpegang teguh dengan Islam, semakin berpegang teguh dengan sunnah, ujian akan terus datang silih berganti. Musibah akan terus silih datang, datang silih berganti. Asyaddul bala' al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling mendapatkan bala ujian, orang yang paling keras di dalam mendapatkan ujian itu adalah para nabi, kemudian orang setelahnya dan setelahnya. Nah, maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan betul-betul kita menggunakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dari harta, dari kesehatan, dari umur, dari badan, keluarga, istri, anak-anak, semuanya. Kita pergunakan itu semua sebagai perantara mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَابْتَغِي فِي مَا أَتَقَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ. Berharaplah, carilah dengan apa-apa yang Allah telah berikan kepada kalian. Apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah berikan motor kepada kita, mobil, rumah, harta, anak, istri, berbagai macam bentuk kemudahan-kemudahan dunia. Gunakan itu semuanya daral akhirah, untuk mengejar negeri akhirat, bukan untuk menumpuk-numpuk. Nah, motor, mobil, kendaraan yang kita miliki kita pergunakan sebagai wasilah, perantara menuju jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkat ta'lim, membantu saudaranya, mengantarkan saudaranya, mengantarkan istrinya, anaknya, talabul ilmi, memanfaatkan itu semua. Nah, rumah yang kita miliki, kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah, dibacakan Al-Quran, membaca Al-Quran, melaksanakan salat-salat nafilah, sebagai ta'lim kepada keluarga. Istri pun demikian. Itu sebagai wasilah kita juga untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Kita berusaha mencari ma'isyah, memberikan infak. Bahkan kata Nabi SAW, sebaik-baik infak yang kita berikan adalah kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak-anak. Wasilah. Kalau masing-masingnya mengerti agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah insyaallah apa yang kita usahakan di malam hari ini. Dalam rangka kita beribadah kepada Allah dengan talabul ilmi, dan ini adalah ibadah yang paling utama setelah ibadah yang wajib. Qala rahimallahu taala wa an Sahal ibn Sa'ad radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra, muttafaqun alaih. Dari Sahal bin Sa'ad radiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka, menyegerakan untuk berbuka, muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini terdapat faedah disunahkannya bagi kita untuk ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka apabila memang telah masuk waktu berbuka. Bukan menyegerakan waktunya sebelum waktu berbuka, tetapi tatkala sudah masuk waktu berbuka, dia segera untuk membatalkan puasanya. Tatkala matahari sudah betul-betul tenggelam. Nah, tatkala matahari sudah betul-betul tenggelam. Namun kalau dia ragu, maka tidak boleh baginya untuk membatalkan puasanya sampai dia yakin. Nah, berbeda tatkala di malam hari, tatkala kita melaksanakan makan sahur, hukum asalnya adalah waktunya masih waktu malam. Apabila kita ragu ini sudah masuk fajar ataukah belum, maka hukum asalnya adalah masih di malam hari. Maka boleh bagi kita untuk makan, boleh bagi kita untuk minum, hingga datang kepastian bahwasanya fajar telah terbit. Nah, adapun tatkala kita berpuasa, maka hukum asalnya adalah fin nahar, di siang hari. Tidak boleh kita membatalkan kalau kita ragu ini sudah masuk apa belum ini buka. Berarti hukum asalnya tidak boleh untuk kita batalkan. Nah, sampai kita yakin bahwasanya matahari telah tenggelam dan sudah masuk waktu untuk berbuka. Nah, di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya tafadhulul amal, adanya tingkatan-tingkatan dalam amalan. Ada amalan yang afdol, ada amalan yang sunnah, ada yang afdol, ada yang mafdul, ada yang utama, ada yang biasa. Yang utama adalah tatkala sudah datang waktu berbuka adalah segera untuk membatalkan puasa. Ini waktu yang utama. Nah, di bawahnya adalah dia tidak menyegerakan untuk berbuka, menunggu sekian menit misalnya baru kemudian dia membatalkan puasanya. Kemudian barang siapa yang dia menyengaja untuk mengakhirkan berbuka, maka dia berada dalam kejelekan. Seperti orang-orang Syiah Rafidhah, mereka tidak akan berbuka sebelum munculnya bintang-bintang di langit, baru mereka berbuka. Nah, ahlul bid'ah, ya, diambil dari pemahaman kebalikan dari hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah, manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Pemahaman kebalikannya, dia berada di dalam kejelekan manakala dia mengakhirkan waktu berbuka. Syar. Kebaikan di sini yang dimaksud adalah kebaikan khairud dini, kebaikan terkait dengan agama. Dia mencocoki dengan tuntunan nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaliknya, kalau orang mengakhirkan dari berbuka, dia menyelisihi tuntunan dari nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka disinilah letak kejelekannya. Kejelekan agama dia. Kejelekan agama dia. Kemudian kata Al-Hafidz rahimallahu taala, wa li Tirmizi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, qala Allah 'azza wa jalla, ahabbu 'ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, hamba-Ku yang paling Aku cintai adalah yang menyegerakan untuk berbuka. Yang menyegerakan untuk berbuka. Nah, coba kita meroja hadis kutsi, apa maksud dengan hadis kutsi, Mas Yahya? Datangnya dari Allah, tapi maknanya dari Rasulullah. Lafadznya? Saya ulangi, maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah. Nah, Mas, mundur. Nah, mata Anang lihatnya ke siapa? Apa diskusi? Perkataan Allah yang dikatakan oleh Rasulullah. Perkataan Allah yang diucapkan oleh Rasulullah. Nah, yang mendekati adalah yang disebutkan oleh Akhina Yahya tadi, hadis qudsi adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana lafadznya adalah lafaz dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan maknanya adalah makna dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya di sana khilaf, banyak perbedaan pendapat dari kalangan ahlul hadis tentang definisi hadis qudsi, tapi itu yang mendekati. Nah, Kemudian apakah setiap hadis qudsi itu sahih? Hadis qudsi sahih enggak, Abu Jahal? Hadis qudsi pasti sahih ya. Sahih, pasti sahih. Abu Nabila, hadis qudsi Abu Sa'id, hadis qudsi pasti sahih atau ada yang dhaif juga? Sahih, pasti sahih. Insyaallah. Saya pengen yang lain gitu loh. Coba, Sadaris, hadis qudsi pasti sahih. Ala. Abdullah. Baik. Hadis qudsi kalau bicara tentang sahih dan dhaifnya, ya ada yang sahih dan ada yang dhaif. Tidak mesti yang disebut hadis qudsi itu sahih. Nah, hadis itu ikhwani rahimani wa rahimakumullah ditinjau dari beberapa sisi. Dari sisi periwayatan. Nah, dari sisi periwayatan. Nah, sahih, dhaif, maudhu'. Kemudian dari sisi ujung riwayatnya, ada hadis marfu, ada hadis mauquf, ada hadis maqtu'. Nah, hadis qudsi itu adalah definisinya tadi disebutkan, yang lafadznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan maknanya dari Allah. Ini kita baru bicara tentang definisinya. Adapun terkait sahih tidaknya, ya dilihat riwayatnya. Bisa sahih, bisa juga dhaif. Nah, bisa sahih, bisa juga dhaif. Bisa difahami ya? Nah, pokoknya setiap hadis yang datang lafadznya dari Rasul, maknanya dari Allah, itu namanya hadis qudsi. Gak ada hubungan dengan sahih dhaifnya. Tidak ada hubungan dengan sahih atau dhaifnya. Kalau kita bicara sahih dhaif, maka kita bicara tentang ya syarat-syaratnya. Kalau hadis qudsi terpenuhi syarat-syaratnya, nah syarat-syarat sahih, maka hadisnya hadis sahih. Kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka juga termasuk hadis yang lemah, dhaif, hadis yang bahkan palsu mungkin. Nah, riwayat diteliti, rawi-rawinya diteliti, nah ternyata ada rawi yang lemah misalnya. Nah, walaupun di terakhirnya dia mengatakan an rasulillah an rabbihi misalnya. Kan ada diskusi yang demikian. Baik. Di antara syarat sahihnya hadis, mungkin ada yang tahu, Mas Imran. Kapan hadis itu dikatakan sahih? Kapan? Sadasan? Mungkin tahu? Ittisalu sanad, apabila sanadnya itu bersambung. Nah, ini syarat yang pertama, ittisalu sanad, sanadnya itu bersambung, tidak terputus. Si fulan meriwayatkan dari Alan, bersambung. Betul-betul dia melihat, betul-betul dia mendengar. Nah, ini syaratnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu meriwayatkan satu rawi dengan rawi yang lain, itu apabila rawi tersebut mendengar dan melihat, bertemu maksudnya. Nah, ittisalu sanad, sanadnya bersambung, tidak terputus. Contoh yang terputus misalnya, si fulan meriwayatkan dari Alan, sementara ini gak pernah ketemu. Ya ini terputus namanya, dari mana dia bisa meriwayatkan dari Alan? Ketemu aja tidak, satu zaman tidak, satu guru juga tidak. Ini namanya inqita, terputus. Syarat berikutnya, Mas Johan, kita. Taib. Tsiqah. Nah, tsiqatur ruwa, rawi-rawinya tsiqah, terpercaya. Rawi-rawinya terpercaya. Ya ini maksudnya hafalan, terkait dengan hafalan. Nah, atau dikenal dengan istilah dobet, doktor ruwat, rawinya itu dobet, dobet itu kuat. Nah, kalau fikoh itu nanti kedudukan. Nah, rawinya kuat, dobetnya bisa dobet sudur atau dobtul kitab. Betul-betul dia kuat hafalannya. Kalau ditanya sudah langsung dia ingat seluruh riwayat atau dari tulisan yang dia jaga. Nah, ittisalus sanad, kemudian juga rawinya dobet. Yang ketiga mungkin Bu Yusuf. Syarat hadis sahih. Mas belakang itu. Bapak. Pak Muslim mungkin tahu. Abu Muhammad, Mas Agus. Apa? Jujur. Nah. Ada yang lebih tepat istilahnya. Fikoh, soduk, itu nanti terkait dengan kedudukan rawi, kedudukan rawi. Nah, adalah adil, nah ini istilahnya, adil. Adil ini terkait dengan keagamaan rawi. Kalau dobet tadi terkait dengan hafalan, ya, kuatnya hafalan. Kalau adalah itu terkait dengan baiknya agama. Nah, adalah. Sudah dapat tiga. Yang berikutnya. Abu Rafi. Abu Saleh. Pak Saleh. Abu Syifa. Hadis sahih. Saya nanti ada, Pak, ini hadisnya lemah. Lemah-lemah yang penting hadis, Mas. Waduh, sudah kita katakan, Pak, ini hadisnya lemah, tidak bisa dipakai. Tidak apa-apa, lemah, yang penting hadis. Jangan repot. Nah, Abu Muhammad? Baik. Salamatu minal illah. Selamat dari cacat. Selamat dari cacat. Cacat yang menjadikan hadis tersebut tidak bisa diterima. Banyak penyebab cacatnya. Terputus, goncang hadisnya. Nah, menyelisih hadis yang lebih kuat dan seterusnya. Itu diantara sebab-sebab cacat. Terputus pun juga nanti macam-macam. Terputus di awal sanad, di pertengahan sanad, di akhir sanad. Nah, gimana? Ya, sabar. Salamatu minal illah, ya. Selamat dari cacat yang mencacati hadis. Sebagian ahlul hadis mencukupkan dengan syarat ini. Nah, mencukupkan dengan syarat ini. Kalau dikatakan hadisnya itu selamat dari cacat yang menjadikan tidak bisa diterima, masuk juga di dalamnya hadis yang syad. Hadis yang syad. Tadi kita sebutkan yang menyelisihi rawi yang lebih kuat. Mukhalafatul rawi, nah, menyelisihi rawi yang lebih kuat darinya. Itu namanya hadis syad. Sebagian lagi menambahkan syaratnya menjadi lima. Biduni syudzudzin, selamat dari cacat hadis, selamat dari penyakit. Kemudian yang kelima, biduni syudzudz, dan juga hadisnya bukan hadis yang syad, hadis yang ganjil, hadis yang nyeleneh. Ini diantara syarat-syarat hadis disebut sebagai hadis yang sahih. Nah, yang bisa diterima dan diamalkan. Sanadnya bersambung, entah bersambung sampai kepada Nabi. Kalau bersambung kepada Nabi namanya hadis marfu'. Kalau bersambung hanya kepada sahabat, itu namanya hadis mauquf. Kalau bersambung hanya kepada tabi'in, itu namanya hadis maqtu'. Nah, ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Ad-dhabt tamu dhabti. Tam dhabti. Hafalannya itu sempurna. Kalau hafalannya sempurna, hadisnya hadis sahih. Lidzatihi. Nah, tapi kalau dobetnya dobet yang tidak sempurna, maka hadisnya hadis hasan atau hadis sahih li ghairihi, terkait dengan dobet. Kemudian juga adalah adil, rawinya harus adil, maksudnya terkait dengan agama. Nah, bukan sebagai orang yang fasik dan seterusnya. Nah, selamat min khawarimil akhlak, selamat dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan akhlak dia tercela, muru'ah, wibawa dia, kepewiraan dia tercela. Ini seorang rawi hadis sampai demikian. Makanya jangan menganggap remeh ilmu hadis. Para ulama ahli hadis betul-betul mereka meneliti secara rinci. Nah, Syekh Al-Albani rahimallahu taala, Syekh Mukbil rahimallahu taala, Syekh Rabi' hafizallahu taala, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, mereka semua di antara para ulama ahli hadis rinci dalam meneliti rawi sampai demikian. Nah, sehingga tatkala mereka berpendapat itu betul-betul mereka mengumpulkan dari seluruh jalan. Nah, sesuai dengan keilmuan kapasitas yang ada pada mereka para ulama rahimallahu taala. Satu hadis lagi kita baca di malam hari ini. Qala rahimallahu taala wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakatan, muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Riwayat Bukhari dan juga Muslim. Di dalam hadis ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur. Berbeda dengan berbuka. Kalau berbuka menyegerakan, kalau makan sahur mengakhirkan. Sebagaimana hadis yang lain, hadis dari Anas bin Malik juga, tatkala beliau bertanya kepada Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu tentang waktu makan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid bin Thabit, qadra 50 ayatan, kurang lebih 50 ayat antara waktu sahur, waktu makan sahur hingga ditunaikan atau dikumandangkan iqamah. Ya, kurang lebih 15 menit, sebagian para ulama mengatakan kurang lebih 15 menit 20 menit. Nah, artinya begitu cepat selesai makan sahur, azan subuh ya. Kemudian tak berapa lama dikumandangkan adzan. Sehingga di sini menjadi kurang tepat apabila ada orang yang membagi waktu sahur, waktu makan sahur itu menjadi dua, waktu imsak, nah, dan waktu yang meninggalkan semuanya. Mereka membagi dua waktu, yaitu waktu yang menahan, yang makruh, 10 menit sebelum masuk waktu sholat fajar. Nah, kemudian kalau sudah sholat fajar, sudah adzan subuh, maka itu yang haram. Kalau yang tadi 10 menit sebelum masuk waktu masuk sholat subuh, itu yang makruh. Nah, maka terkadang dengan semangatnya untuk mengumandangkan ya imsak, imsak dan seterusnya. Nah, yang demikian adalah kebid'ahan, bid'ah. Sebuah perkara yang mungkin untuk bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya di zamannya, namun beliau tidak melakukannya. Justru yang beliau perintahkan adalah kulu washrobu. Atau dalam hadis yang lain, innal bilala yu'adzinu bilaili kulu washrobu hatta yu'adzina lakum Abdullah ibn Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal, tatkala dia adzan itu waktu masih malam, belum masuk waktu subuh. Kulu washrobu, Nabi justru memerintahkan makan dan minumlah, silakan. Nabi tidak membatasi, tahanlah kalian kalau Bilal sudah adzan misalnya, tidak. Justru Nabi mengatakan kulu washrobu, makanlah dan minumlah, hatta yu'adzina Abdullah ibnu Maktum, hingga kalian mendengar Abdullah ibnu Maktum. Karena Abdullah ibnu Maktum sahabat Nabi SAW, tukang adzan Nabi yang buta, yang dia tidak akan adzan untuk sholat subuh kecuali dikatakan kepadanya qad asbahta asbahta, engkau telah memasuki waktu subuh, engkau telah memasuki waktu subuh. Nah, demikian mudahnya syariat kita. Nah, mudahnya syariat kita. Oleh karenanya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatu min ayyamin ukhra." Kalau kalian memang tidak mampu berpuasa tatkala kalian sakit atau bepergian, maka gantilah di hari yang lain. Lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kepada kalian kesulitan. Nah, lihat syariat Islam ini, tatkala datang waktu berbuka, bagaimana tuntunannya? Takjil, menyegerakan. Menyegerakan. Dan itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala itu, daripada dia menahan-nahan dengan alasan masih kuat atau yang lain sebagainya. Al-mubadarah, bersegera di dalam berbuka, itu yang lebih mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama menyebutkan di antara hikmahnya, Allah begitu mencintai hambanya yang segera mengambil rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa itu berat, ikhwani, ya kan? Sulit, kepayahan. Tatkala datang waktu berbuka, keringanan dari Allah untuk boleh berbuka segera diambil. Justru itu mendatangkan kecintaan dari Allah. Namun tatkala melakukan makan sahur, justru yang mendapatkan kecintaan ya, atau justru yang sesuai dengan sunnah, yang afdal adalah mengakhirkan dari makan sahur. Di sini bisa kita fahami bahwasanya memang agama itu didasari atas nas, atas dalil, bukan atas logika kita, akal-akalan kita, pikiran kita, tapi berdasarkan dengan nas, dengan dalil. Nah, oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi," kalau seandainya agama itu dipahami dengan akal semata, maka tentulah bagian bawah dari khuf itu aula, lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya, karena dia yang kotor. Tapi karena nas mengajarkan, menuntunkan bagian atas yang diusap, bukan bagian bawah. Ini menunjukkan memang agama bukan dipahami dengan akal-akalan. Nah, tapi dipahami dengan dalil, berjalan dengan dalil, berhenti bersama dengan dalil. Inilah ahlu sunnati wal jamaah. Inilah ahlu sunnah wal jamaah yang mereka mendasarkan, menjadikan landasan semuanya itu berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil, berdasarkan hujah. Sehingga orang itu yang ditimbang dengan al-haq, bukan al-haq yang ditimbang dengan orang. Tapi orang yang ditimbang dengan al-haq, siapapun dia, kainan man kan. Seorang syekh, seorang ustaz, seorang mudarris, atau siapapun dia, ditimbangnya dengan al-haq. Nah, bergelar profesor, doktor, MA, LC, dan lain sebagainya bukan parameter. Nah, tapi ditimbang dengan al-haq, ucapannya bagaimana, muamalahnya bagaimana, akidahnya bagaimana, manhajnya bagaimana, dengan al-haq. Bukan dibalik, al-haq itu ditimbang dengan si fulan. Kalau si fulan begini, berarti al-haq itu begini. Tidak. Jangan dibalik. Nah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah. Sampai sini mungkin ikhwani rahimani wa rahmakumullah. Mohon maaf atas kekeliruan, kesalahan, keterbatasan dari saya. Nah. Mungkin ada pertanyaan? Baik. Yang menjadikan tolak ukur itu adalah apabila matahari itu telah tenggelam. Nah, yang menjadikan tolak ukur itu adalah apabila matahari itu telah tenggelam. Dan disebutkan para ulama kita tatkala ditanya hal yang demikian. Nah, terkadang mereka adzan subuh sebelum masuk pada waktunya. Sebaliknya, terkadang mereka adzan maghrib sebelum masuk pada waktunya. Maka kata para ulama kita adalah pastikan bahwasanya yang menjadikan ibrah itu adalah tepat pada waktunya, bukan dikarenakan adzan. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza aqbala lailu minha huna wa adbara, anaharu minha huna faqad aftara as-shaim." Apabila telah datang malam dari sebelah sana, telah pergi siang dari sebelah sana, maka sudah masuk waktu berbuka. Sudah masuk waktu berbuka. Nah, permasalahannya, kalau kita meyakini bahwasanya memang betul azan yang berkumandang itu belum masuk pada waktunya, belum masuk pada waktunya, belum saatnya untuk berbuka, ya jangan berbuka. Jangan berbuka. Sebaliknya juga, kalau kita meyakini bahwasanya azan itu memang belum saatnya, belum masuk waktu subuh, ya silakan untuk masih tetap makan dan minum. Nah, demikian yang diajarkan oleh para ulama kita rahimahullah ta'ala. Karena memang terkadang ada selisih waktu. Ada selisih waktu kurang lebih antara 2 menit atau 3 menit kurang lebih. Demikian. Nah, demikian. Kalau di tempat kita ya agak sulit kalau kita ingin melihat secara langsung matahari tenggelam, nggak akan bisa. Soalnya kalau kita di pinggir pantai misalnya akan kelihatan. Kalau kita di sini jelas nggak bisa. Nah. Jadi patokannya adalah waktu tenggelamnya matahari. Waktu tenggelamnya matahari. Lagi. Baik, tidak apa? Irfa sautak, irfa. Mas mau. Bogolikot. Baik. Baik. Hadal hadis laisa tanaqud bil waqi'. Naam. Jadi pertanyaannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jaa Ramadhan futihat abwaabu al-jannah wa ghuliqat abwaabul nar wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadhan, maka dibukalah pintu-pintu syurga, ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Namun ternyata di bulan Ramadhan masih ada aja orang-orang yang berbuat maksiat. Agadah. Nah, seakan-akan ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Katanya syaitan dibelenggu. Kalau syaitan dibelenggu, maka harusnya orang sudah gak bermaksiat lagi. Ternyata di bulan Ramadhan perampokan justru terkadang marak. Iya kan? Nah, pembunuhannya masih ada, masih ada. Bohong, apalagi penjual. Oh, ini misalnya mendekati lebaran, ini panen. Bagaimana? Taib. Hadis ini tidak bertentangan. Karena dijelaskan dalam riwayat yang lain, dikeluarkan dari Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Nah, bahwasanya yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala min murdatis syayatin. Min murdatis syayatin, pembesar-pembesar syaitan. Yang dibelenggu itu adalah pembesar-pembesarnya syaitan. Nah. Sehingga di sana ada yang masih berkeliaran, yang masih berkeliaran. Nah, sehingga tidak berentangan dengan kenyataan yang ada. Nah, takdir syar'i dan juga takdir kauni. Takdir syar'i dan juga takdir kauni. Nah, jadi yang dibelenggu itu adalah min murdatis syayatin, pembesar-pembesarnya. Sehingga kalau pada bulan Ramadan kejahatan-kejahatan yang besar, nah, itu pemimpin syaitan yang dibelenggu. Sehingga masih ada yang lepas, masih ada yang lepas. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimin rahimallahu taala. Nah. Sehingga tidak bertentangan dengan kenyataan yang ada. Kemudian juga hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada sesuatu yang jelek. Sesuatu yang jelek. Sehingga dia tidak mau untuk berpuasa, tidak mau tunduk dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala datang bulan Ramadan, sama saja. Nah, mau Ramadan, mau Syawal, mau Dzulhijjah, sama saja. Waliyadu billah. Jadi yang dibelenggu itu bukan seluruh syaitan, tetapi pembesar-pembesar syaitan sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lainnya. Nah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu habibi.